الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله atas segala hidayah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, hanya dengan taufik dari Allah semata kita diberi kemampuan dan kekuatan untuk terus melanjutkan ibadatul siyam dan segala bentuk ketaatan di dalam bulan Ramadan ini. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, salah satu ibadah mulia yang diajarkan di dalam sunnah saat seorang muslim di bulan Ramadan adalah banyak-banyak berdoa. Banyak berdoa memohon kepada Allah segala kebaikan untuknya dalam urusan dunia maupun akhiratnya. Terlebih saat seseorang di dalam sholatnya, Rasulullah SAW menyebutkan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah saat dia di dalam sujudnya. Demikian pula yang disunahkan untuk seorang muslim banyak berdoa memohon kepada Allah adalah saat dia di dalam witirnya. Oleh karena itu sunnah untuk seorang hamba kunut di dalam witirnya. Para ulama salaf rahimahumullah menyebutkan seperti dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala bahwa kunut di salat witir adalah sunnah. Hal itu disebutkan riwayat bahkan dari beberapa sahabat Rasul radhiyallahu anhum, Abdullah ibn Mas'ud, demikian pula beberapa tokoh ulama tabi'in, Ibrahim an-Nakhai, Ishaq, dan beberapa ulama ahnaf, dan bahkan itu diriwayatkan pula dari Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Terkait doa kunut ini, ada beberapa riwayat dinukilkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Antara lain, Imam Ahmad diriwayatkan menyebutkan tidaklah kunut dilakukan kecuali di setengah terakhir dari bulan Ramadan, hanya di setengah terakhir dari 15 ke bawah seorang kunut di dalam witirnya. Dan diriwayatkan pula ini dari Ali dan Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhum. Namun di riwayat lain Imam Ahmad pula menyebutkan bahwa sunnahnya seorang muslim untuk kunut adalah di bulan Ramadan sepenuhnya. Diriwayatkan ini dari Qatadah ibn Di'ama as-Sadusi rahimahullahu taala. Oleh karena itu Imam Ahmad menyebutkan kepada muridnya di riwayat Marudi, semula madhabku, pendapatku adalah kunut witir Ramadan hanya dilakukan di setengah terakhir di bulan Ramadan. Tapi kemudian aku kunut sebulan penuh di bulan Ramadan, kata Imam Ahmad, karena kunut adalah doa dan kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk orang banyak berdoa kepada Allah. Yaqnut anna Rasulullah kana yutir fa yaqnut qabla ar-ruku. Rasulullah sallam beliau terbiasa dalam salat witirnya beliau kunut sebelum beliau ruku sallallahu alaihi wasallam. Demikian diriwayatkan dari beliau. Riwayat yang ketiga bahkan menyebutkan bahwa kunut tidak dilakukan sama sekali dalam sholat apapun. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah sebagai ulama besar muhaddiq di madhab Imam Ahmad menyebutkan madhab yang ada di bagi kami madhab Hanabilah yang dipilih dan yang dikuatkan adalah yang pendapat kedua dari Imam Ahmad bahwa kunut itu dilakukan di sebulan penuh bulan Ramadan rahmatullahi alaihim. Demikian karena itu doa dan khair kebaikan yang diperintahkan kepada seorang muslim dalam ibadahnya. Penjelasan semakna dengan ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Majmu' Syarhul Muhadzab. Ada memang perselisihan di kalangan fuqaha, namun berapa ulama besar madhab Syafi'i, Abu Abdullah Az-Zubairi, Abul Walid An-Naisaburi, Abul Fadl Ibnu Abdan dan Abu Mansur Ibnu Mahran menguatkan bahwa itu sebulan penuh dilakukan. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan para a'immah ini menjelaskan kepada kita bahwa perkara seorang hamba melakukan kunutnya, berdoa di dalam Ramadan, di sholat witirnya dari awal bulan adalah perkara yang telah disebutkan oleh para a'immah, para ulama semenjak dahulu kala dari para madzhab, bahkan riwayat dari para sahabat dan tabi'in. Maka penukilan dari sebagian bahwa doa kunut ketika dilakukan sebulan penuh di Ramadan adalah bid'ah, perkara yang perlu dikaji ulang, hukum yang perlu untuk dikoreksi lebih panjang lagi, bagaimana sesuatu dikatakan bid'ah sementara sunnah Rasulullah SAW menyebutkan adanya tentang hal itu. Kebid'ahan tidaklah disebutkan kecuali ketika sesuatu itu menyalahi sunnah, sementara dalam perkara ini telah kita ketahui seperti apa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah seorang hamba lebih berhati-hati di dalam berbicara tentang agamanya, tidak menukilkan dan berbicara apa yang tampak baginya sebelum dia melihat dan mengkoreksi penjelasan dan penukilan para ulama dan a'immah rahimahumullahu ta'ala. Allah merahmati seorang hamba yang menyandarkan pendapatnya kepada para pendahulunya dari para ulama salaf, sahabat, tabi'in dan para a'immah rahimahumullahu ta'ala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perkara kedua yang perlu difahami oleh seorang muslim adalah salat tahajud, atau di Ramadan disebut salat tarawih, disebut tarawih dari tirwaha, karena mereka dahulu para sahabat Rasulullah dan para tabi'in setelah mereka beristirahat sejenak di antara setiap dua rakaat karena panjangnya sholat mereka berdiri, rukuk dan sujudnya. Maka tiap kali dua rakaat selesai salam, mereka beristirahat. Adanya istirahat di setiap dua rakaat, maka disebutlah itu sholat tarawih. Sholat tarawih ini atau tahajud yang dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau, salatul laili wan nahar masna masna. Salat sunnah di siang ataupun malam hari termasuk tahajud adalah dua rakaat, yakni dua rakaat salam, demikian sunnahnya. Kalau kita perhatikan sabda Rasulullah ini, sholat malam ataupun siang dua rakaat, Rasulullah SAW tidak membatasi, tidak memberi batasan baik waktunya maupun jumlah dan pelaksanaannya. Artinya dari hadis ini tidak sedikit dari fuqaha dan para ulama a'immah Islam yang memahami bahwa boleh seorang hamba itu sholat lebih dari 11 rakaat karena Rasulullah menyebutkan secara umum dua rakaat sampai berapa tidak ada batasnya. Maka sulit bagi kita untuk memastikan sesuatu itu dihukumi bid'ah sementara Rasul memberi kelonggaran dua rakaat dilakukan di malam hari dalam sholat tahajud atau qiyamul lail. Yang kedua, Rasulullah juga di dalam hadis ini hanya menyebutkan dua rakaat sholat malam itu. Kapan pelaksanaannya juga tidak ada batasannya. Oleh karena itu, seorang muslim yang ingin melakukan sholat malamnya di awal malam, seusai sholat isya, boleh baginya. Atau yang ingin menunda pelaksanaan sholat malamnya di akhir malam, terutama itu sepertiga malam yang terakhir di waktu turunnya Rabbul Alamin ke langit dunia, mengabulkan doa-doa hambanya dan memenuhi permintaan mereka, maka baginya pun boleh melakukan itu. Tidak dibatasi waktunya. Semuanya adalah malam. Dari setelah tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu semua malam. Berarti masuk dalam sabda Rasul, sholatul lail, sholat malam. Boleh engkau lakukan seusai isya ataupun di tengah malam. Boleh kamu lakukan di waktu manapun yang lebih ringan atau yang kamu sukai. Selama itu ada tuntunannya di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tuhajjihu wasi'a, maka jangan mempersempit sesuatu yang luas. Memang ada beberapa para ulama kita yang menghukumi bahwa melebihi 11 rakaat atau dilakukan itu di tengah malam tidak ada contoh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun seorang muslim talibul ilm membaca dan menimbang, melihat penjelasan para imam dan para ulama yang lainnya, tidak sedikit fuqaha Islam termasuk yang belakangan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, bahkan sebelum beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membolehkan lebih dari 11 rakaat. Demikian pula ketika itu dilaksanakan di sepertiga malam yang terakhir. Arti dari semua ini, ada perbedaan di kalangan ulama kita, ada perselisihan di kalangan fuqaha kita. Jangan kita kemudian stressing, jangan kita kemudian kaku memegang satu pendapat dan cenderung menyalahkan terhadap yang lainnya. Saudaramu punya dalil, saudaramu punya pendahulu para imam, maka hendaklah engkau lapang dada. Jika engkau lebih mantap dengan pendapat yang satunya, amalkan bagi dirimu. Tidak ada yang mengingkari pada dirimu. Tapi juga jangan engkau kaku memojokkan saudaramu karena mereka pun mengamalkan dalil dan berdasarkan penjelasan imamnya dan para ulama yang sebelumnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu insaf di dalam segala permasalahan kita, tidak berlebihan, tidak pula mengurang-uranginya. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.